Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini, ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan kami. Pernahkah Anda, pas Anda lagi mengamati industri perangkat lunak, pernahkah Anda bertanya-tanya gitu? Tentang apa tuh? Ini, kenapa ada beberapa tim developer yang kayaknya santai banget, mereka bisa merilis update aplikasi berkali-kali sehari tanpa masalah sedikitpun? Oh, iya. Dan di sisi lain, benar. Di sisi lain, ada tim yang langsung panik, keringat dingin, bahkan harus lembur di akhir pekan, cuma karena harus merilis satu perbaikan fitur kecil ke production. Sangat umum terjadi itu. Kan? Anda mungkin berpikir tim pertama ini punya semacam kekuatan super atau teknisi jenius, tapi rahasianya sebenarnya ada pada satu konsep fundamental. Continuous integration. Tepat, atau yang sering kita sebut CI. Dan hari ini, kita dibekali dengan sebuah dokumen teknis yang luar biasa detail sebagai sumber materi kita. Judulnya BAB24 ya? Betul sekali. BAB24 CI Pipeline untuk Full Stack App. Dan kita akan membedah semuanya di sini. Jadi, oke, mari kita bedah hal ini. Misi kita dalam eksplorasi kali ini memang bukan sekedar membacakan tutorial teknis ya. Maksud saya, bukan cuma cara menjalankan tes otomatis dari dokumen tersebut. Berarti lebih ke gambaran besarnya? Iya. Kita ingin memahami sebuah filosofi dasar yang secara harfiah mengubah cara sebuah tim membangun perangkat lunak dari akar rumputnya. Menarik. Ini bukan cuma perkara membuat lampu indikator di layar berubah dari merah menjadi hijau loh. Ini tentang menciptakan rasa aman, membangun konsistensi, dan menumbuhkan kepercayaan di dalam tim itu sendiri. Nah, membicarakan soal filosofi, dokumen kita memberikan gambaran yang sangat menarik. Saya suka membayangkan konsep CI ini seperti sebuah jalur perakitan di pabrik mobil modern. Tiap stasiun perakitan, dari pemasangan mesin sampai pintu, ada sistem kontrol kualitas. Tepat, kontrol kualitas otomatis. Begitu ada satu baut yang tidak pas atau kabel yang terbalik, alarm berbunyi dan ban berjalan langsung berhenti, menolak barang tersebut saat itu juga. Tidak ada kompromi. Iya, tidak ada ruang bagi produk cacat untuk terus berjalan dan lolos ke ujung pabrik. Itu perumpamaan yang sangat relevan. Di dalam dunia pengembangan perangkat lunak, kita merujuk pada konsep tersebut sebagai prinsip umpan balik cepat. Atau early feedback, kan? Betul. Sumber kita menyoroti satu fakta praktis yang dampaknya luar biasa besar. Menemukan bug 1 menit setelah seorang developer melakukan commit kode, itu biayanya sangat murah. Dan proses memperbaikinya sangat mudah, ya? Pasti. Mengapa? Karena konteks logika kodenya masih sangat segar di kepala developer tersebut. Sangat kontras jika dibandingkan dengan menemukan bug yang sama, katakanlah, seminggu kemudian. Wah, itu bencana. Bayangkan harus membongkar tumpukan kode yang ditulis minggu lalu saat pikiran Anda sudah pindah ke pengerjaan fitur lain. Pasti akan terasa seperti mimpi buruk. Butuh waktu berjam-jam hanya untuk membaca ulang dan memahami kembali konteks kode yang lama itu. Belum lagi kalau ada risiko, ya. Ada risiko besar bahwa perbaikan yang Anda lakukan ternyata malah merusak fitur-fitur baru yang sudah terlanjur dibangun di atas kode bermasalah tersebut selama seminggu terakhir. Nah, CI memotong siklus penyiksaan itu, ya? Betul, dengan memberikan umpan balik mutlak dalam hitungan menit. Berarti, ini sejalan dengan filosofi yang sering digaungkan di dunia startup, yaitu fail fast. Gagal dengan cepat. Iya, gagal dengan cepat. Kembali ke analogi pabrik tadi, jika pengujian unit di tahap paling awal saja sudah gagal, jalur perakitan harus segera berhenti total. Tidak perlu membuang waktu komputasi ya? Tepat. Waktu komputasi, kuota server, atau tenaga untuk melanjutkan ke tahap pengujian integrasi yang jauh lebih rumit, itu semua tidak perlu dibuang-buang. Ini memberikan sinyal instan ke pembuat kode kayak, hey, ada yang rusak di fondasi awal, jangan dilanjutkan. Perbaiki sekarang juga. Benar sekali. Dan yang membuat filosofi fail fast ini benar-benar bekerja adalah keunggulan otomatisasi dibandingkan proses pengujian manual. Karena kalau manual, ya, sangat beresiko. Mengandalkan manusia untuk mengecek ribuan baris kode secara manual itu terlalu bergantung pada tingkat kelelahan, mood, atau bahkan seberapa banyak kopi yang diminum hari itu. Bisa jadi. Otomatisasi memastikan setiap baris kode diperlakukan persis sama. Tidak peduli apakah itu ditulis oleh programmer senior atau anak magang. Tanpa ampun dan tanpa pandang bulu ya. Betul. Konsistensi adalah kuncinya. Namun sebelum kita menggali lebih jauh ke dalam teknisnya, saya sering mendengar orang menyebut CI dan CD dalam satu tarikan napas. Ah, CI Crida. Iya. Seolah-olah itu satu entitas yang sama. Padahal dokumen kita memberikan batasan yang sangat tegas antara keduanya. Pemisahan ini sangat esensial untuk dipahami oleh Anda yang sedang membangun sistem. Continuous Integration atau CI berfokus secara eksklusif pada pengujian. Pengujian, verifikasi, dan penggabungan kode ya? Tepat, untuk menghasilkan sebuah artifact yang sudah matang dan siap dijalankan, seperti Docker Image. Lalu CD? Sementara itu, CD atau Continuous Delivery adalah fase selanjutnya, yaitu proses menyebarkan atau mendeploy artifact yang sudah lulus tes tadi ke lingkungan staging atau production. Berarti kalau fondasi CI-nya rapuh atau tesnya asal-asalan, CD itu justru menjadi senjata makan tuan. Wah, CD hanya akan menjadi alat otomatis untuk mendistribusikan bug dan masalah ke pengguna akhir dengan kecepatan kilat dong. Mengotomatisasi bencana. Bisa dibilang begitu. Mengotomatisasi bencana. Kata-kata yang kuat. Itulah mengapa kita harus fokus membangun CI yang kokoh terlebih dahulu. Kalau begitu, mari kita pandu Anda, para pendengar yang mungkin sedang merancang sistem untuk tim, untuk masuk ke dalam anatomi pipeline itu sendiri. Khususnya untuk aplikasi full stack ya? Ya. Di dokumen, ada alur arsitektur yang cukup panjang. Dimulai dari trigger, lalu masuk ke sesuatu yang disebut linting. Linting. Jujur saja, buat sebagian orang di luar engineering, linting ini terdengar seperti istilah mesin cuci. Apa sebenarnya peran krusial linting di awal pipeline ini? Linting ini adalah bentuk analisis statis yang paling dasar. Sebelum kode benar-benar dijalankan atau dites logikanya, linter akan memeriksa struktur teks dari kode tersebut. Cuma struktur teksnya? Iya. Ia mencari kesalahan sintaksis yang sepele, titik koma yang hilang, variabel yang dideklarasikan tapi tidak pernah digunakan. Atau pelanggaran standar format penulisannya. Betul, standar yang sudah disepakati tim. Ini mencegah perdebatan tidak penting antar developer mengenai penggunaan spasi versus tab. Dan memastikan seluruh basis kode terlihat seperti ditulis oleh satu orang yang sama. Tepat sekali. Menarik. Menyapu debu sebelum mengepel lantainya. Analogi yang bagus. Setelah linting, pipeline bergerak ke unit test dan integration test yang mungkin sudah cukup familiar. Tapi yang membuat saya penasaran di urutan dokumen ini adalah langkah kontrak tes. Nah, ini penting. Kontrak macam apa yang sedang kita bicarakan di sini? Dalam aplikasi full stack, Anda memiliki front end, yaitu antar muka pengguna, dan back end, otak sistemnya. Dan mereka berkomunikasi melalui API. Betul. Kontrak tes memastikan bahwa format data yang dikirimkan oleh back end benar-benar sesuai dengan format data yang diharapkan diterima oleh front end. Jadi kalau back-end tiba-tiba mengubah nama field, misalnya dari nama pengguna menjadi username tanpa memberitahu front-end, kontrak tes akan langsung menggagalkan pipeline. Langsung digagalkan sebelum aplikasi sempat digabungkan dan hancur di tangan pengguna. Menyelamatkan komunikasi antar tim secara otomatis ya. Mengingat ini adalah aplikasi full stack, apakah perlakuan di dalam pipeline ini sama saja untuk tim front-end dan back-end? Tentu saja, peralatannya sangat berbeda. Dokumen kita merinci bahwa untuk front-end, pipeline harus menangani instalasi dependensi, menggunakan manajer paket seperti NPM atau YARN, iya, lalu melakukan pengecekan tipe data yang ketat dengan TypeScript sebelum akhirnya membundel semuanya menjadi file statis. Menggunakan alat seperti Vite atau Webpack-kan? Benar. Dan untuk back-end-nya? Konfigurasinya bergeser ke bahasa yang digunakan. Pipeline mungkin perlu memanggil pip untuk Python, Maven untuk Java, atau GoMod. Dan tantangan terbesar di sisi back-end adalah pengujiannya hampir selalu menuntut interaksi langsung dengan database. Itu dia, migrasi skema database menjadi langkah wajib di dalam pipeline agar struktur tabel sesuai dengan versi kode terbaru. Nah, yang sangat menarik di sini adalah bagaimana dokumen tingkat lanjut ini menyarankan kita untuk menangani database tersebut demi kebutuhan tes integrasi. Ini memang sering menjadi sumber sakit kepala bagi banyak perusahaan perangkat lunak. Sangat sering kan? Masalah klasiknya adalah tim menyediakan satu database pengujian raksasa yang dipakai beramai-ramai oleh seluruh anggota tim. Hasilnya? Data saling bertabrakan. Tes gagal bukan karena kodenya salah. Tapi karena data yang diharapkan sudah diubah oleh tes dari developer lain beberapa detik yang lalu. Kacau balau. Disinilah konsep lingkungan sementara atau ephemeral environment menjadi penyelamat utama. Betul. Itu dia, migrasi skema database menjadi langkah wajib di dalam pipeline agar struktur tabel sesuai dengan versi kode terbaru. Nah, yang sangat menarik di sini adalah bagaimana dokumen tingkat lanjut ini menyarankan kita untuk menangani database tersebut demi kebutuhan tes integrasi. Ini memang sering menjadi sumber sakit kepala bagi banyak perusahaan perangkat lunak. Sangat seling, kan? Masalah klasiknya adalah tim menyediakan satu database pengujian raksasa yang dipakai beramai-ramai oleh seluruh anggota tim. Hasilnya? Data saling bertabrakan. Tes gagal bukan karena kodenya salah. Tapi karena data yang diharapkan sudah diubah oleh tes dari developer lain beberapa detik yang lalu. Kacau balau. Disinilah konsep lingkungan sementara atau ephemeral environment menjadi penyelamat utama. Betul. Untuk setiap tes yang berjalan, lalu menghancurkannya lagi. Iya, persis seperti itu. Bukankah proses itu justru membebani server komputasi dan memakan waktu sangat lama? Memang terdengar berat di awal, tapi itulah harga yang harus dibayar demi validitas tes. Sumber kita sangat merekomendasikan penggunaan teknologi seperti test containers. Atau fitur service container di GitHub Actions, ya? Iya. Tujuannya adalah membangun instant PostgreSQL yang benar-benar baru, bersih, dan terisolasi. Khusus untuk satu pengerjaan pipeline itu saja. Dan setelah tes selesai? Database itu akan dihapus tak bersisa. Keuntungan dari akurasi pengujian ini jauh lebih besar dibandingkan penghematan waktu sepersekian detik dari menggunakan database bersama yang berantakan. Sebuah pengorbanan komputasi demi kepastian mutlak. Saya rasa itu pertukaran yang adil. Sangat adil. Setelah melewati seluruh rintangan pengujian dan database tersebut, kita sampai pada tahap akhir yaitu build dan publish artifact. Tahap yang sangat krusial. Di sini, ada satu aturan emas yang digarisbawahi tebal-tebal di dokumen kita. Konsep immutable artifact. Jika saya tidak salah menangkap, ini berarti artefak tidak boleh diutak-atik lagi setelah jadi? Tepat. Immutable berarti tidak dapat diubah. Oke. Konsepnya sederhana, sekali sebuah perangkat lunak dibungkus ke dalam Docker image, jangan pernah mencoba memodifikasi isinya secara manual untuk menyesuaikan dengan lingkungan tertentu. Jika ada kode yang harus diubah, Anda wajib mengulang proses pipeline dari awal untuk mencetak image yang baru. Lalu bagaimana cara membedakan setiap cetakan image tersebut agar tidak tertukar? Melalui sistem penamaan atau tagging yang unik, dokumen ini menyarankan kombinasi yang kuat, yaitu menggunakan nomor versi rilis ditambah dengan deretan karakter hash commit dari sistem kontrol versi Anda. Misalnya, myapp.2.1.2.3/abcdf, gitu ya? Benar. Ini menjamin bahwa file yang persis sama dengan kode hash yang sama yang telah lulus ujian berat di lingkungan staging adalah file yang akan mengudara di production. Nol risiko untuk perbedaan konfigurasi. Tepat sekali. Kita sudah membedah teori dan arsitekturnya dengan cukup dalam. Tapi tentu saja, untuk mewujudkan semua ini di dunia nyata, kita membutuhkan peralatan. Tools-nya ya. Ya. Dokumen materi kita memetakan berbagai pilihan tool CI yang populer di industri. Ada GitHub Actions yang terlihat sangat mendominasi. Karena integrasi cloud-nya yang mudah dan ekosistemnya yang luas. Kemudian ada Jenkins, raksasa veteran yang sangat fleksibel. Jenkins memang sangat bertenaga dan memiliki puluhan ribu plugin yang bisa melakukan hampir apa saja. Namun... Selalu ada namun ya? Iya. Mengonfigurasi dan memelihara Pladen Jenkins seringkali membutuhkan tenaga spesialis tersendiri. Dan jika tidak dirawat, ia bisa menjadi sumber masalah yang cukup memusingkan. Di sisi lain, ada juga alternatif tangguh seperti GitLab CI, Azure DevOps, atau Circle CI. Betul. Dari semua pilihan alat tersebut, apakah ada satu benang merah atau praktik terbaik yang berlaku universal, tidak peduli apa logo aplikasi yang kita gunakan? Ada satu instruksi yang tidak bisa ditawar. Selalu gunakan konfigurasi pipeline berbasis kode. Maksudnya, kita harus menulis instruksi pipeline ini dalam bentuk file text, seperti YAML. Iya. Alih-alih menggunakan pengaturan visual di antar muka browser, kenapa demikian? Bukankah tinggal klik-klik di browser jauh lebih mudah dan cepat? Antar muka pengguna visual memang terlihat ramah, terutama untuk pemula. Tapi di lingkungan profesional itu adalah jebakan maut. Jebakan maut bagaimana? Jika pipeline Anda diatur lewat klik manual, tidak ada yang tahu siapa yang mengubah pengaturan minggu lalu, tidak ada jejak sejarahnya. Ah, dan mustahil untuk dikembalikan ke versi sebelumnya jika terjadi kerusakan. Tepat. Dengan konfigurasi berbasis kode seperti YANAML yang disimpan di repositori Git, setiap perubahan pada jalur pipeline harus melalui proses review anggota tim lain. Memiliki riwayat yang jelas. Dan tertanam bersama kode sumber aplikasi itu sendiri. Disinilah bagian yang sangat menarik. Membaca bagian selanjutnya dari dokumen ini, kita dihadapkan pada satu musuh tersembunyi yang sering tidak disadari oleh banyak tim engineering. Waktu. Yaitu waktu. Pernahkah Anda melihat seorang developer yang baru saja melakukan push kode jam 5 sore di hari Jumat, lalu ia hanya duduk diam menatap layar kosong selama setengah jam? Pemandangan yang menyedihkan. Dokumen kita membahas fenomena ini dengan tajam. Durasi pipeline yang lambat bisa merusak budaya kerja sebuah perusahaan. Mengapa? Karena sumber kita menetapkan target waktu maksimal yang sangat ambisius. Total proses pipeline CI harus di bawah 10 menit. 10 menit. Angka 10 menit ini bukan sekedar metrik teknis, melainkan batas psikologis bagi manusia. Maksudnya batas psikologis. Jika pipeline memakan waktu, katakanlah 30 menit atau lebih, developer tanpa sadar akan mengubah perilaku mereka. Mereka akan mulai mencari alasan untuk menunda melakukan penggabungan kode. Oh, mereka akan menimbun pekerjaan berhari-hari menjadi satu pull request yang sangat besar. Persis. Untuk menghindari masa tunggu yang menyiksa. Akibatnya, saat kode raksasa itu digabungkan, risiko konflik sistem meningkat tajam. Dan proses review menjadi sangat memberatkan. Kecepatan pipeline secara langsung mendikte ritme detak jantung seluruh tim pengembang. Itu penjelasan yang sangat masuk akal tentang psikologi di tempat kerja. Lalu, bagaimana secara teknis kita memangkas proses pengujian yang tadinya butuh 30 menit agar bisa menjadi di bawah 10 menit? Dokumen ini memberikan beberapa trik optimasi tingkat lanjut. Langkah pertama yang paling membuahkan hasil adalah caching dependency. Caching? Saat pipeline berjalan, aplikasi biasanya harus mengunduh ribuan pustaka dari internet. Jangan biarkan pipeline mengunduh semuanya dari nol setiap saat. Jadi, kita simpan pustaka yang sudah diunduh sebelumnya? Betul, seperti folder node modules untuk JavaScript atau pipcache untuk Python, simpan ke dalam cache. Ini secara instan memotong waktu bandwidth yang terbuang sia-sia. Cerdas. Mengambil dari laci sendiri jauh lebih cepat daripada selalu pergi ke toko. Apa trik selanjutnya? Yang kedua adalah mengeksekusi paralel dan matrix jobs. Parallel jobs. Jika Anda memiliki kumpulan tes untuk front-end dan kumpulan tes untuk back-end, sama sekali tidak ada alasan untuk menjalankannya secara berurutan, satu per satu. Pecah tugas tersebut. Iya, jalankan tes front-end di satu mesin virtual dan tes back-end di mesin virtual lainnya pada detik yang sama. Waktu total langsung terpotong setengah. Dan trik ketiga berkaitan dengan pembuatan image Docker tadi, bukan? Betul. Optimasi struktur Docker file untuk memaksimalkan layer caching. Bisa kasih analogi? Bayangkan Anda sedang merakit ratusan burger setiap hari. Jika Anda tahu bahwa roti bawah dan daging patty tidak pernah berubah resepnya, Anda tidak perlu memasaknya dari awal setiap kali ada pesanan masuk. Anda cukup mengganti saus atau sayurannya saja di lapisan paling atas. Tepat. Di Docker, kita meletakkan baris instruksi yang paling jarang berubah, seperti instalasi OS, di bagian paling atas file, sehingga sistem bisa mendaur ulang lapisan tersebut tanpa harus memproses ulang. Detail teknis yang luar biasa berdampak. Selain dituntut untuk secepat kilat, pipeline CI ini juga memikul beban berat sebagai satpam perusahaan. Di dokumen ini, mereka menyebutnya sebagai sistem quality gates. Penjaga gerbang kualitas. Apa saja lapisan keamanan yang bisa diotomatisasi di tahap ini? Kecepatan tidak ada artinya jika kita merilis celah keamanan dengan cepat. Penjaga gerbang ini biasanya mencakup pemindaian SAST atau Static Application Security Testing. Menggunakan platform seperti SonarQube, ya? Benar. Ini akan memindai gaya penulisan kode untuk mencari pola-pola yang rentan terhadap serangan peretasan. Lalu ada pengecekan dependensi untuk memastikan perpustakaan kode pihak ketiga yang kita gunakan tidak memiliki kerentanan yang baru saja diumumkan publik. Ada satu lagi yang sangat menarik perhatian saya. Secret scanning. Ah, iya. Saya pernah mendengar cerita horor tentang seorang developer pemula yang tidak sengaja menyimpan kunci APAWS dan token rahasia ke dalam kode publik. Dan dalam hitungan jam, tagihan peladen perusahaan membengkak hingga puluhan ribu dolar. Itulah tepatnya fungsi secret scanning. Alat ini bertindak sebagai penjaga batas terakhir. Memindai setiap baris teks yang akan digabungkan. Iya, mencari struktur karakter yang menyerupai password, kunci API, atau token akses. Jika ditemukan, pipeline langsung dihentikan dan ditandai merah saat itu juga. Menyelamatkan perusahaan dari bencana finansial dan reputasi sebelum terjadi. Betul sekali. Tetapi, di dunia nyata, praktik CI tidak selalu berjalan mulus. Dokumen kita secara terbuka membahas beberapa anti-patterns atau dosa-dosa besar dalam implementasi CI. Salah satu istilah yang paling menonjol adalah pembiaran terhadap flaky test. Flaky test. Flaky test. Apa sebenarnya ujian yang flaky ini? Flaky test adalah sebutan untuk tes otomatis yang hasilnya tidak konsisten. Kadang ia gagal. Tapi ketika Anda menekan tombol jalankan ulang, tiba-tiba tes itu lulus. Padahal tidak ada satupun koda yang diubah. Tidak ada. Tes ini seolah memiliki kehendak sendiri. Pembiaran terhadap tes semacam ini sangat berbahaya karena memicu efek psikologis seperti cerita anak gembala yang berteriak ada serigala. Alarm palsu yang berulang-ulang ya. Tepat. Ketika indikator merah menyala karena flaky test, developer perlahan-lahan mulai apatis. Mereka akan berkata, ah abaikan saja merahnya, itu cuma tes yang lagi error, kode saya aman kok. Padahal mungkin saat itu kodenya benar-benar rusak. Itu dia. Ketika budaya mengabaikan indikator merah ini sudah terbentuk, bug fatal yang sesungguhnya akan menyamar di antara flaky test tersebut dan menyelinap masuk ke production dengan mudah. Jadi solusinya? Tim harus bersikap tanpa ampun. Perbaiki flaky test tersebut atau hapus sekalian dari pipeline. Dosa besar lainnya yang disebutkan adalah menyisipkan langkah persetujuan manual di tengah proses CI. Misalnya, pipeline harus berhenti dan menunggu manajer senior mengklik tombol setuju di antar muka sebelum bisa berlanjut. Itu benar-benar membunuh esensi otomatisasi yang sudah kita bangun susah payah. Benar. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, sumber kita menyajikan dua studi kasus nyata yang sangat memperjelas teori-teori kita hari ini. Kasus pertama adalah tentang sebuah tim yang terdiri dari 20 developer full stack. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka terjebak dalam siklus yang sangat membuat stres karena pipeline mereka memakan waktu tunggu hingga 30 menit. 20 orang dipaksa menunggu 30 menit setiap kali mereka ingin memastikan pekerjaannya benar. Itu kerugian produktivitas yang masif. Dan efek domino negatifnya mulai terlihat. Para developer ini mulai mengambil jalan pintas. Mereka berusaha menghindari pipeline, menumpuk kode, dan mencoba memaksakan kodenya masuk ke cabang utama demi menghindari waktu tunggu. Konflik internal pun tak terhindarkan. Tentu saja. Namun, ketika mereka memutuskan untuk mengevaluasi sistem dan menerapkan arsitektur yang kita diskusikan tadi, mengimplementasikan caching yang agresif, memecah pekerjaan berat secara paralel di berbagai wadah, dan menegakkan hukum fail fast, mereka berhasil memangkas waktu tunggu itu menjadi hanya 5-7 menit. Penurunan durasi yang radikal. Bagaimana reaksi tim setelahnya? Kepercayaan tim melonjak drastis. Tingkat kecemasan turun. Mereka kembali merangkul pipeline dan menggunakan tes otomatis sebagai jaring pengaman karena umpan baliknya terasa instan. Bukan lagi sebagai birokrasi yang memperlambat pekerjaan ya? Tepat. Sayangnya, tidak semua studi kasus berakhir mulus. Ada studi kasus kedua di dokumen kita yang jauh lebih menegangkan. Ini menimpa sebuah sistem aplikasi e-commerce berskala besar. Oh, kasus yang bug harga itu. Benar. Semua indikator quality gates dan tes di pipeline CI menunjukkan warna hijau sempurna. Semua pihak merayakan. Namun, tidak lama setelah aplikasi merambah ke pelanggan nyata di production, mereka kebobolan sebuah bug fatal pada fitur harga produk. Kegagalan sistematis terkait batasan kapasitas angka besar atau integer overflow. Ya, saat pelanggan memasukkan kuantitas barang dalam jumlah tertentu, pertanyaan besarnya, bagaimana bug logika sefatal ini bisa melenggang bebas melewati CI yang katanya sudah ketat? Ini adalah jebakan klasik lingkungan pengujian. Setelah insiden itu diinvestigasi secara mendalam, akar masalahnya terungkap. Apa itu? Demi mengejar kecepatan agar pipeline selesai di bawah 10 menit, tim arsitek memutuskan untuk menggunakan in-memory database bawaan seperti SQLite untuk menjalankan tes integrasinya. Masalahnya, SQLite sangat permisif dan tidak memberlakukan batasan ukuran angka yang ketat layaknya mesin Pladen PostgreSQL sesungguhnya yang melayani transaksi pelanggan di production. Ah, jadi tesnya bisa lulus 100% karena mereka mengujinya di sebuah lingkungan ilusi yang terlalu memanjakan kesalahan. Sangat presisi. Lingkungan simulasi itu memaafkan kesalahan batas angka yang seharusnya dihentikan. Jadi solusinya kembali ke test containers tadi? Betul. Solusi permanen mereka membawa kita kembali pada percakapan kita mengenai ephemeral environment. Mereka harus menyingkirkan database simulasi tersebut dan mulai menerapkan test containers di pipeline. Untuk memutar engine PostgreSQL yang identik dengan aslinya? Iya, meski menambah sedikit waktu eksekusi, akurasinya tidak bisa dikompromikan. Setelah perubahan itu, tes mereka langsung mampu menangkap bak batasan angka tersebut sebelum sempat menyentuh dompet pelanggan. Jadi, apa arti semua ini? Dari dua studi kasus yang luar biasa itu, dan dari semua bedah teknis yang sudah kita lalui, jika Anda yang mendengarkan saat ini sedang memimpin sebuah tim pengembangan, atau Anda adalah seorang insinyur perangkat lunak yang sedang mencari cara untuk bekerja lebih pintar? Nilai tambah terbesarnya adalah rasa aman. Benar. Otomatisasi CI ini pada dasarnya adalah mitra terbaik Anda untuk bertumbuh. Ia adalah penjaga gawang yang tidak kenal lelah, tidak pernah tidur, dan tidak butuh kopi. Dengan CI yang cepat dan andal, Anda tidak sekedar menulis kode. Anda membeli ketenangan pikiran. Anda dan tim bisa berekspansi, mencoba inovasi baru yang berisiko, dan merilis produk tanpa perlu merasa cemas sistemnya akan runtuh secara misterius. Dan pada akhirnya, tujuan akhir dari teknologi ini adalah membebaskan pikiran manusia. Membebaskan dari hal yang repetitif ya? Betul. Biarkan mesin mengambil alih tugas-tugas administratif yang membosankan dan berulang-ulang terkait pengujian kode. Sehingga otak manusia di dalam tim Anda bisa kembali berfokus pada hal yang paling penting. Menyelesaikan masalah pengguna dan berinovasi. Tepat sekali. Penutup yang sangat kuat. Nah, sebelum kita berpisah hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk Anda renungkan di sela-sela aktivitas Anda. Silakan. Sepanjang diskusi kita mengenai quality gates, kita menyinggung soal batas persetujuan kualitas. Biasanya, ada aturan baku yang mewajibkan kode memiliki, misalnya, minimal 80% code coverage. Artinya, 80% dari logika program harus tersentuh oleh script test otomatis. Benar. Sebelum update tersebut diizinkan masuk ke sistem. Namun, mari kita berpikir sedikit lebih kritis. Jika metrik persentase kaku seperti angka 80% ini ditegakkan oleh manajemen sebagai harga mati, bagaimana kita mencegah para developer dari jebakan menulis tes-tes palsu? Ah, tes yang dirancang sekedar untuk menjalankan baris-baris kode demi mengejar angka laporan. Tepat. Tanpa benar-benar menyematkan logika evaluasi atau assertion yang menguji fungsi kritis dari sistem itu sendiri. Apakah ada titik di mana pengejaran buta terhadap metrik justru secara ironis membunuh kualitas perangkat lunak yang sebenarnya, jika tidak didampingi oleh penilaian kebijaksanaan manusia? Pertanyaan yang sangat bagus untuk direnungkan. Silakan Anda bawa pertanyaan tersebut dan renungkan di rapat perencanaan teknis Anda selanjutnya. Terima kasih banyak telah menyediakan waktu untuk ikut menyelam ke dalam dunia continuous integration bersama kami hari ini. Kami harap Anda mendapatkan banyak perspektif baru yang bisa langsung diaplikasikan. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya. Dan selamat mengotomatisasi ide-ide brilian Anda.